Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله di pagi hari ini kita bertemu dalam acara rutin kajian Ahad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan ini Dia Subhanahu wa taala meridhoinya dan apa yang kita kerjakan dan amalkan dengan amalan ini dibalas oleh Allah dengan balasan yang besar di sisinya. Kita kembali pada kajian kitab Adabul Mufrad yang merupakan karya dan ditulis oleh Al-Imam yang mulia Al-Imam Muhammad Ibnu Ismail Ibni Ibrahim Abu Abdullah, dikenal dengan Al-Imam Al-Bukhari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita kaji ilmu nafi' dan dapat kita amalkan. Qala rahimahullahu ta'ala, babut tabassum, bab tersenyum. Sekilas apa yang ditulis dengan bab ini, perkara yang biasa-biasa saja, perkara yang menjadi satu fitrah manusia, dia terkadang tersenyum. Terkadang diam dan seterusnya. Namun bahwa tersenyum atau melemparkan senyum kepada hamba-hamba Allah adalah perkara yang mulia, perkara yang bahkan diamalkan oleh seorang yang mulia, orang yang utama dari hamba Allah, yaitu Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tidaklah beliau beramal kecuali amal itu adalah amal yang utama, amal yang mulia. Terlebih lagi, amalan beliau bernilai ibadah. Af'alur Rasul, hukum asalnya adalah mustahabbah. Perbuatan Rasul amalan beliau pada asalnya mustahabbah. Disunnahkan. Karenanya salah satu amal beliau yang beliau selalu didapati berada dan beramal dengannya, beliau melemparkan senyuman, tersenyum kepada hamba-hamba Allah. Karena itu pula kita dengarkan tabassumu kali akhika sadaqah. Senyum engkau yang engkau lemparkan kepada saudaramu, engkau tampilkan, engkau tampakkan kepada saudaramu, kata beliau, adalah sedekah. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dan tentunya tidaklah tersenyumnya seseorang itu menunjukkan budi luhur kalbunya. Menunjukkan bercahayanya kalbunya. Karena itu, kita, wahai hamba-hamba Allah, cukup bagi kita bahwa Rasulullah, beliau tersenyum kepada manusia, kepada siapa yang beliau hadapi dari kalangan manusia. Cukup bagi kita untuk mencontohi beliau. Terlebih lagi, ternyata dari senyuman yang kita amalkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah yang disunnahkan bagi kita untuk mengerjakannya ketika bersama dengan manusia. Tidak dianjurkan bahkan kita berwajah masam, murka, durjana kepada sesama manusia. Tetapi bagi kita untuk berwajah yang ketika melihat, mereka melihat wajah kita menjadi senang, menjadi gembira. Karena itu pula dikatakan sedekah, karena kita telah bersedekah dengan senyum kita kepada mereka. Mereka menjadi nyaman. Mereka menjadi senang. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sementara sedekah bukan hanyalah uang yang diberikan, harta yang diberikan, tetapi kullu sulami bani Adam sedekah. Setiap persendian bani Adam itu dia bisa bersedekah dengannya. Sehingga bab ini, bahkan bab yang tentunya besar, utama agar hamba-hamba Allah di dalam pergaulannya, di dalam bersamanya dengan hamba-hamba Allah yang lain, satu dengan yang lain, ada kebersamaan, ada persaudaraan, ada ukhuwah dengan menampakkan kegembiraannya, dengan senyumannya kepada satu dengan yang lainnya. Qala rahimahullah an Jarir qala ma ra'ani Rasulullah mundu aslamtu illa tabassuma fi wajhi. Kata Jarir, aku tidak pernah melihat Rasulullah semenjak aku berislam kecuali tersenyum di wajahku. Illa tabassama fi wajhi. Kecuali tersenyum di hadapanku. Tentunya Jarir dari salah satu sahabatnya, bahkan bukan dari orang yang pertama berislam. Dari orang yang kesekian kali berislam, namun beliau mendapatkan pada wajah Rasulullah senyuman yang indah. Tentunya selain Jarir, sebelum Jarir, beliau pun juga demikian. Bahkan Rasulullah tidak didapati ketika bertemu, kata Jarir, kecuali tersenyum. Ma hajabani nabi mundu aslamtu wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Demikian dalam Sahih Muslim. Rasulullah tidak pernah aku dapati kecuali tersenyum. Tidak pernah ada yang menghalangi senyumannya yang dia lemparkan untukku. Wa ya subhanallah. Inilah amalan nabi kita, rasul kita terhadap sesama hamba-hamba Allah. Karena itu pula beliau dicintai, beliau disayangi, beliau dimuliakan oleh para sahabatnya. Karena didapati kalbunya yang tulus, kalbunya yang berluhur atau berbudi luhur terhadap sesama hamba-hamba Allah. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, yadkhul min hadzal bab rajulun min khairi di yamanin ala wajhi masha malak fadakhala Jarir. Dalam sambungan riwayat kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda beliau, akan masuk dari pintu ini penduduk negeri Yaman yang paling baik. Wajahnya adalah orang yang paling gagah. Wajahnya adalah wajah yang gagah. Maka masuklah Jarir. Dan ini menunjukkan sifatnya Jarir, yaitu beliau gagah, orang Arab yang gagah, ganteng. Dan ini tentunya rekomendasi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya wajah yang gagah itu akan menjadi semakin gagah dan ganteng kalau tersenyum. Tetapi wajah yang gagah dan ganteng kalau tidak tersenyum akan mengurangi cahaya kegagahannya. Akan mengurangi kegantengannya. Tentunya apa yang dikatakan Jarir, saya melihat Rasulullah tersenyum, ini menunjukkan bahwa contoh yang dia dapatkan dari Rasulullah, dan kemudian Jarir pun mengamalkannya. Jarir pun mengamalkannya. Sebagaimana telah kita dengarkan tadi, bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah amal yang dicintai. Dan mereka para sahabat sering mengikuti Rasulullah dalam amalan apa saja, atau mereka selalu mengikuti Rasulullah dalam amalan apa saja, karena tidaklah beliau mencontohkan kecuali amalan yang utama, amalan yang baik. Beliau adalah kuduah bagi kita. Bahkan kalau kita mengikuti beliau dengan penuh pengikutan, kita akan meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Fattabi'uni. Kalau kalian mencintai Allah, maka ikuti saya. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Karena itu, sebetulnya amalan ini disebutkan oleh para ulama bukan amalan yang padanya motivasi, hasungan, bahkan bernilai sunnah sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi keinginan mengikuti ini mengarahkan seorang akan terikat dengan Nabi, yaitu Abdullah ibn Umar dalam perjalanannya menuju keluar Madinah, dalam perjalanan antara Safar dengan Madinah, di satu tempat Abdullah ibn Umar tampak lagi mencari tempat. Tempat yang seakan-akan dia betul-betul meneliti tempatnya. Kemudian dia mendapati tempat tersebut di dekat pohon, dan beliau pun melihat dekat pohon tersebut tempat di mana berpijak. Beliau pun memijakkan kakinya ke tempat tersebut sambil beliau sholat 2 rakaat. Manusia yang melihat atau siapa yang mengikuti Abdullah Umar melihat, mereka bertanya, ada apa Abdullah Umar kok sampai seperti ini? Artinya engkau mencari tempat, berdiri pun diposisikan dengan mencari posisi yang tepat untuk kamu berdiri. Kata Abdullah ibn Umar, dulu saya melewati jalan ini bersama Nabi. Dan saya dapati Rasulullah sholat di sisi pohon tersebut. Dia menempatkan kakinya di sini. Sehingga saya berusaha untuk mengikuti kekasihku ini. Subhanallah. Lihat Abdullah ibn Umar. Dan apa catatan biografi ibn Umar? Ibn Umar adalah orang yang paling persis dengan Rasulullah dalam mengikuti Rasulullah, amalan Rasulullah. Artinya, secara global amalan ini diikuti oleh para sahabat. Amalan sunnah maksud saya. Dan bukan suatu yang mengada-ngada kalau Abdullah Umar mengamalkan amalan tadi. Terlebih lagi amalan yang jelas-jelas itu adalah sunnah. Terlebih lagi amalan yang jelas-jelas itu adalah amalan yang diperintahkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Maka demikianlah kita berkudwah. Maka Jarir pun berkudwah, mendapatkan nabinya selalu tersenyum di hadapan manusia, maka beliau pun tersenyum di hadapan manusia. Demikianlah seharusnya kita. Ya kalau mungkin tadi kita kurang tersenyum atau jarang tersenyum, ternyata nabi kita suka tersenyum, ya kita tersenyum. Kalau orang-orang mengatakan, kenapa si fulan berubah, sekarang sudah bisa tersenyum, ya karena dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Apa salah? Apa aib? Apa tercela mengikuti nabi? Bahkan mulia seorang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahmad ibn Hanbal ketika dibekam, beliau memberikan kepada pembekam bayaran sebagaimana Nabi Muhammad ketika dibekam oleh Abu Thaibah juga memberikan bayaran. Maka Ahmad pun ditanya, beliau mengatakan ini dilakukan oleh Nabi. Padahal kan masalah bekam, yang membekam, tapi didapatkan riwayat beliau membayar, maka Ahmad membayarnya. Karena itu Ahmad ibn Hanbal mengatakan, kalau engkau bisa mengikuti athar sampai bersisir sekalipun dengan mengikuti athar, ikutilah. Ni'mal fata. Karena sebaik-baik pemuda itu adalah seorang yang berjalan di atas athar. Berjalan di atas athar, riwayat. Kita kembali kepada senyuman. Terlebih lagi Rasulullah tersenyum. Maka kita pun juga tersenyum. Kalaupun mungkin kita dipandang ada perubahan, enggak ada masalah, perubahan yang baik. Bukan perubahan yang buruk. Kita tersenyum bukan perubahan yang buruk kan? Kita senyum. Karena kita mengikuti Rasulullah, kita dapat pahala, kita dicintai oleh Allah. Kita jadi baik, tidak ada mengikuti Rasulullah jadi jelek, tidak ada. Naam. Qala rahimahullah عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau adalah istri Nabi, ibu kita yang mulia. Beliau adalah istri Nabi Muhammad di dunia dan di surga. Beliau berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah dahikan qad hatta ara minhu lahawat. Hatta ara minhu lahawatihi wa inna ma kana yatabassam sallallahu alaihi wasallam." Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Saya tidak mendapati Rasulullah tertawa yang terbahak-bahak luar biasa sampai kelihatan langit-langit mulutnya." Karena tertawa terbahak-bahak yang luar biasa. Tidak. Inna makana yatabassam. Tetapi saya sering mendapati beliau tersenyum. Tentunya apa yang datang dari ibu kita Aisyah ini adalah khabar tentang manusia yang mulia, orang yang kita cintai, kekasih kita semua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering tersenyum, banyak tersenyum, tentunya di hadapan manusia, tentunya ketika bertemu dengan manusia. Wallahu a'lam bisawab. Qalat wa kana idza ra'a ghiman ghaiman aw riha 'urifa fi wajhihi. Idza ra'a makhila dakhala wa kharaja wa aqbala wa adbara wa taghayyara wajhahu wa taghayyara wajhuhu fa idza mataratis sama surri anhu. Aisyah radhiyallahu taala anha pun juga berkata, apabila beliau melihat awan mendung pekat di langit, kemudian disertai atau angin kencang yang bertanda di langit, maka diketahui di wajah beliau, beliau khawatir dan takut. Apabila beliau mendapati ini, beliau keluar masuk rumah, beliau keluar dan masuk ke dalam rumah, ke sana dan kemari, dan wajah beliau berubah sampai turunlah hujan. Dan apabila turun hujan, petanda apa yang dikhawatirkan akan azab Allah telah lepas. Beliau pun kemudian gembira kembali, senang kembali, tidak lagi resah dan tidak lagi gelisah. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, riwayat ini pula memberikan bimbingan kepada kita sebetulnya. Apa yang biasa terjadi ketika awan sudah pekat, gelap, mendung yang tebal, disertai dengan angin, disertai dengan tanda angin yang bertiup dengan kencang. Tentunya kita dengan contoh Rasulullah tidak senang, tidak bahagia, tapi merasa khawatir. Jangan sampai ini adalah azab. Sehingga beliau pun gelisah. Dan beliau pun banyak berdoa. Dalam sebuah doa yang tercatat dari hadis sahih Muslim, ketika demikian keadaannya, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma arsalta bihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha, atau wa khaira ma ursilat bihi wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan dari apa yang ada ini, keadaan yang ada sekarang ini, yaitu gelapnya langit disertai dengan angin yang bertiup dengan kencang, Aku meminta kepadamu apa yang didapatkan padanya dan kebaikan yang engkau nanti akan datangkan dengannya. Saya minta kebaikan kepadamu ya Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya. Dari kejelekan yang ada padanya dan kejelekan yang diutus dengannya. Ini Nabi kita, Rasul kita. Sehingga ketika turun hujan yang menandakan bahwa Allah sekedar menurunkan hujannya, beliau pun berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a mutirna bifadlillah wa rahmatih. Semoga hujan yang Allah turunkan adalah hujan yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan hujan ini turun dengan keutamaan, yaitu kebaikan Allah untuk kita semua. Mutirna bifadlillah wa rahmati, dan turun dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang diambil dari riwayat ini. Namun berhubungan dengan hadis tabassum atau pembicaraan tabassum, artinya wajah beliau itu akan berubah, yang tadinya tersenyum dan bisa saja khawatir dan takut, yang ini ditandakan dengan perubahan wajahnya. Sehingga kalau tersenyum, kapan dia beliau tersenyum? Kalau keadaan seperti ini, kapan beliau keadaannya seperti ini? Yang ketika keadaannya bersama manusia tersenyum, beliau tersenyum sama hamba-hamba Allah. Tetapi kalau melihat keadaan yang mengkhawatirkan, beliau pun nampak pada wajahnya kekhawatiran tersebut. Sampai kemudian hilang kembali kekhawatiran dan membuat beliau kembali gembira dan merasa senang dengan keadaan yang alhamdulillah tidak turun azab, tidak turun murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika keadaan langit seperti itu, kita pun juga mengikuti beliau, banyak berdoa. Bahkan kata para ulama kita, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya dalam Wabil As-Sayyib dan para ulama yang lainnya dalam kitab yang lain, bahkan saat-saat turunnya hujan itu kita banyak berdoa dengan doa apa saja, doa kebaikan, karena saat turunnya hujan itu doa itu diterima, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata mereka. Banyak-banyak berdoa. Wallahu a'lam bisawab. Qala rahimahullahu ta'ala, faqalat ya Rasulullah, innan nasa idza ra'al ghaim farihu raja'a ay yakuna fihi al-matar, wa araka idza ra'aitahu urifat fi wajhika al-karahatu. Aisyah pun berkata, wahai Rasulullah, kebanyakan manusia apabila mereka melihat mendung, awan di langit, mereka kelihatannya gembira karena mereka berharap dengan mendung ini turun hujan. Tetapi dilihat padamu, ketika demikian keadaannya, engkau khawatir. Engkau seakan-akan tidak gembira. Faqala ya Aisyatu, ma yu'ammini. Ayyakuna fihi azab, uzziba qaumun birih Wa qad ra'a qaumul adzab fa qalu hadza 'aridun mumtiruna. Ya Aisyah, kira-kira apa yang menjamin keamanan dengan hujan ini tidak turunnya azab? Kira-kira apa yang memberikan jaminan bahwa dengan hujan ini tidak turun azab? Apa jaminannya? Dalam keadaan udziba qaumun birih, satu kaum diazab dengan angin, disertai dengan hujan. Waqad ra'a qaum al-adzab, satu kaum jelas-jelas melihat azab itu datang berupa hujan, berupa angin. Faqalu hadza 'aridun mumtiruna, yang datang ini hujan saja yang akan memberikan curahan air kepada kita. Ternyata azab Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka melihat. Maka apa jaminannya bahwa ini bukan azab? Karena itu sebaliknya, ketika keadaan demikian seorang takut, banyak beristighfar, banyak meminta ampun, jangan sampai betul-betul ini adalah terakhir kehidupannya. Dengan Allah datangkan musibah yang besar, sehingga dia banyak beristighfar, banyak meminta kebaikan kepada Allah. Seperti tadi, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, sehingga kita telah membaca keterangan tentang riwayat tadi. Kita lanjut kepada riwayat setelahnya. Dalam bab yang baru, dengan mengambil kesimpulan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam orang yang lapang kalbunya, itu tampak dengan tersenyumnya beliau di hadapan manusia, ketika berhadapan dengan manusia, bertemu dengan manusia, dan bahwa tersenyum itu adalah dari amalan yang utama, karenanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Qala rahimahullah, babud dhahiq, bab tertawa. Tentunya sama dengan bab sebelumnya, kita kalau melihat bab ini, kita katakan juga seperti sebelumnya. Ini kan suatu yang merupakan fitrah manusia. Terkadang diam, terkadang tersenyum, terkadang tertawa, dan seterusnya. Suatu hal yang biasa, merupakan fitrah sunnatullah yang Allah tetapkan terhadap manusia, keadaannya seperti itu. Namun, tentunya tidaklah syariat membimbing kecuali perkara tersebut adalah perkara yang seorang perlu dibimbing dengannya. Karena gak mungkin syariat memberikan bimbingan kalau suatu perkara yang tidak perlu dibimbing. Dalam keadaan syariat itu adalah pembimbing bagi kita dalam semua perkara kita, apa yang baik, apa yang manfaat, apa yang jelek, yang tidak manfaat sehingga harus kita tinggalkan. Alhamdulillah agama kita adalah agama yang sempurna. yang tidak kurang dan tidak ada celah sedikit pun padanya, aib, celaan, kekurangan, agama kita adalah agama yang sempurna. Kita selalu dibimbing kepada perkara-perkara untuk menyempurnakan agama kita tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Di sini bab dhahik. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, akilla ad-dhahika fa inna kathrata ad-dhahik tumitul qalb. Tumitu al-qalba. Kata atau sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, sedikitkanlah dari tertawa. Karena banyak tertawa itu akan mematikan qalbu. Tentunya dengan bimbingan ini bukan tidak boleh tertawa sama sekali. Tetapi bimbingan di sini agar kita menyedikitkannya. Dalam riwayat Allah pun tertawa. Yang menunjukkan Rabb kita yang maha sempurna pun tertawa. Demikian Nabi kita juga, dengan tertawanya Allah, beliau pun tertawa. Tetapi sebagaimana datang keterangan di sini, memperbanyaknya itu yang dibenci. Itu yang dibenci. Karena dengan memperbanyak tertawa, seorang lupa kematian, lupa akhirat, yang dia tidak akan mendatangi akhirat dengan tertawa, tapi dia akan menangis. Maka jangan dia memperbanyak tertawa. Wallahu a'lam bisawab. Seorang yang terbimbing, dia tahu kapan dia ketawa. Dia tahu kapan dia tidak tertawa. Sehingga dia bisa menempatkan posisi dengan baik. Seorang yang tidak tertawa pun nanti akan terjatuh kepada sikap ghulu, berlebihan. Seorang yang banyak tertawa pun akan terjatuh di dalam sifat ghulu, berlebihan. Atau bahkan bermudah-mudahan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Namun, tempatkanlah kapan kita tertawa, kapan kita tidak tertawa. Inilah yang diinginkan bimbingannya dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kharaja an-nabi ala rahti min ashabihi yadhaquna wa yatahaddathuna faqala, walladhi nafsi biyadihi law ta'lamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la baqaytum katira, thumma sarafa wa abqa al-qaum wa akhalla azza wa jalla ilayhi ya Muhammad. sallallahu alaihi wasallam. Lima tuqannit ibadi, faraja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala abshiru wa saddidu wa qaribu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi satu waktu mendatangi, keluar dari rumah beliau, mendatangi para sahabat beliau yang lagi berkumpul. Ternyata mereka lagi tertawa dengan pembicaraan mereka. Maka Nabi mengatakan, demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, kalau kalian tahu yang aku tahu, kalian mengetahui yang aku tahu, tentunya kalian akan tertawa sedikit saja. Dan engkau akan nangis dengan tangis yang banyak dalam keadaanmu. Dalam keadaan-keadaanmu. Kemudian beliau pun kembali ke rumah beliau. Ternyata para sahabat beliau lagi menangis. Lagi menangis karena mendapat teguran dari Nabi. Mereka pun menangis. Allah subhanahu wa ta'ala lantas menegur nabinya karena beliau mengatakan atau beliau bersikap demikian kepada para sahabat. Maka Allah pun mengatakan, ya Muhammad, lima tuqannit ibadi, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa engkau menasehatkan kepada para hamba-hambaku dengan suatu yang tidak sempurna. Suatu yang tidak sempurna. Artinya, bisa jadi mereka nantinya kaku, bisa jadi mereka nantinya salah paham, bisa jadi mereka nantinya berlebihan. Maka mendengarkan teguran Allah ini, Nabi pun kembali ke sisi sahabat. Faraja'an Nabi. Nabi pun kembali ke sisi mereka yang mereka lagi menangis. Lantas beliau mengatakan, abshiru wasaddidu waqaribu. Naam, bergembiralah. Bergembiralah, tetapi saddidu waqaribu. Tetapi berlaku luruslah. Dan bersederhanalah. Artinya, sebagaimana yang sudah diterangkan, bahwa boleh tertawa, tetapi jangan berlebihan. Dan boleh tertawa, tetapi jangan memperbanyak. Terbimbinglah. Terbimbinglah. Jangan di luar bimbingan. Wallahu a'lam bissawab. Tentunya kita dapatkan pelajaran yang besar di sini, bahwa Nabi Allah selalu dibimbing oleh Allah dalam setiap sikap, dalam setiap tindak tanduk, dalam setiap perbuatan. Sehingga ketika salah, segera Allah tegur dan memperbaikinya. Karena itu syariat Islam yang telah sampai kepada kita ini syariat yang sempurna. Tidak ada kekurangan padanya. Karena tidaklah Allah mematikan Rasulnya, Nabinya, kecuali syariat ini telah sempurna. Tidak ada lagi celahnya. Tidak ada lagi suatu yang didapati kekurangannya. Karena kalau masih belum sempurna, tentunya Nabi akan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena agak mereka didatangkan oleh Allah, Nabi dan Rasul didatangkan oleh Allah untuk membimbing manusia sampai mereka terbimbing dengan bimbingan yang sempurna, sehingga Allah pun ketika mendapatkan agama ini telah sempurna dengan bimbingan beliau, Allah pun mengangkat atau mewafatkan nabinya. Mewafatkan nabinya karena agama ini telah sempurna, sudah sempurna dari segala sisinya, tidak ada yang terkurangi dan tidak ada celah. Kemudian tentunya bahwa perkara-perkara tersebut, perkara yang besar dan perkara yang kecil, tidak ada yang tidak dijelaskan dan dibimbing. Sampai dalam masalah tertawa, kan masalah tertawa kan kita katakan tadi, ini fitrah. Kita bisa tertawa, kita bisa tersenyum, bisa diam. Itu fitrah manusia. Tetapi lihat, perkara yang kecil ini sampai dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala lewat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kenapa perlu dibimbing? Karena urusannya nantinya dengan mematikan hati dan hidupnya hati, matinya kalbu dan hidupnya kalbu. Mengingatnya kalbu dengan akhirat dan lalainya kalbu dengan akhirat. Berkaitan dengan tertawa. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian sebagaimana tadi sudah diterangkan bahwa boleh tertawa, tapi jangan berlebihan. Jangan melampaui batas dan jangan memperbanyak sehingga tidak ada waktu untuk dia kembali kepada Allah dengan berzikir, dengan mengingat Allah, karena disibukkan seterusnya dengan tertawa. Wallahul musta'an. Dan tentunya tertawa dengan batasannya tidak sampai terbahak-bahak. Seperti tertawanya manusia pada keumumannya. Di sini disebutkan, aku tidak pernah melihat langit-langit Rasulullah. Sebagaimana tadi hadis Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah dhahiqan qat hatta ara minhu lahawatihi. Sampai kelihatan atas langit-langit mulut beliau, karena saking tertawa terbahak-bahak. Seseorang kan biasanya seperti itu. Kata Aisyah, tidak pernah. Sehingga tidak tertawanya berlebihan. Wallahu a'lam bisawab. Dan tidak dilarang bergembira, karena kata Rasulullah, abshiru. Bergembiralah pada tempatnya. Pada keadaannya kalian boleh bergembira. Tetapi berlaku luruslah dan bersederhanalah. Inilah yang dibimbing kita semua di sini. Wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala, babu idza aqbala aqbala jami'an wa idza adbara adbara jami'an. Bab apabila beliau menghadap atau apabila beliau berhadapan, maka badannya semuanya dihadapkannya. Dan apabila beliau membelakang, semua badannya pun mengikutinya. Semua badannya pun mengikutinya. Kalau bab ini tidak lepas daripada Syama'il Muhammadiyah, tidak lepas daripada sempurnanya penciptaan Allah terhadap nabinya. Karena Allah menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sempurna sebagai seorang manusia. Karena itu tidak didapatkan pada penciptaan beliau pula suatu yang ganjil, sempurna. Sampai dalam pergerakan beliau sempurna. Beliau bergerak dengan sempurna. Beda dengan kita. Gerakannya berbeda. Gerakannya mungkin ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Tapi beliau bergerak. Bergerak dengan gerakan tubuh yang sempurna. Namun, kalaupun ini berkaitan dengan Syama'il Muhammadiyah, tetapi diinginkan di sini bimbingan kepada kita bahwa kita mesti mengikuti beliau secara khusus di sini. Beliau bergerak dengan sempurna, menunjukkan kekuatan fisik beliau yang Allah berikan kepada beliau. Kekuatan fisik beliau yang Allah berikan kepada beliau. Karena kalau orang tidak bergerak dengan sempurna kan, itu menunjukkan lemahnya fisiknya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al-mu'minu khairun wa al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if." Mu'min yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi di sini kita dibimbing untuk selalu kuat, menguatkan tubuh kita. Kalaupun dalam riwayat diinginkan al-mu'minul qawi khairun min ahab khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-da'if, dalam segala bentuk amalan taat, dalam segala bentuk amalan taat, ketaatan, dan kalaupun dengan adanya iman, mukmin yang kuat dengan mukmin yang lemah sama, karena dia punya iman. Tapi dari sisi keutamaan banyaknya ketaatan yang dia kerjakan karena kuatnya, itu lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan mukmin yang satu dibenci oleh Allah, enggak, lebih dicintai yang satu daripada yang lainnya yang lemah. Dengan beliau bergerak demikian, kalau beliau menghadap manusia, semua badannya menghadap manusia. Kalau beliau membelakangi, semua badannya, itu menunjukkan ketegapan, tegapnya beliau. Gerakan yang lincah yang beliau miliki, inilah Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat pun menyadari bahwa itu ada pada Rasulullah. Bahkan mereka melihat kecepatan bergerak dalam keadaan usia beliau kan 40 tahun diangkat sebagai nabi dan Rasul. Iya kan? 13 tahun di mana? Hah? Di Makkah. Belum ada jihad. Kemudian berapa tahun di Madinah baru ada jihad. Iya. Jadi 13 tahun tambah 40 tahun berapa? Ah. 53 tahun. 53 tahun usia yang kalau kita ini semua sudah bagaimana 53 tahun? Kemudian bertambah, anggaplah usianya 60 tahun. Dalam peperangan beliau lincah. Beliau tegap, mengendarai kuda, memegang pedang. Naam. Ya, dalam syama'il beliau juga, ya ini bukan mesti, tapi dalam syama'il beliau memang digambarkan syama'il itu bagaimana wujud Rasulullah. Bagaimana wujud Rasulullah digambarkan memang wallahu a'lam bisawab, tapi ini bukan harus dan mesti. Beliau memang seorang yang punya bodinya atletis. Paham ya? Jadi tegap sebagai seorang yang tidak besar gendut tapi tegap. Nah, itu beliau manusia yang sempurna. Saya katakan tadi bukan harus, tapi dengan demikian menunjukkan beliau apa? Cakapnya, beliau demikian lincahnya memang sesuai dengan keadaan postur tubuh beliau. Tetapi di sini diinginkan di sini bergerak dengan cepat menunjukkan kekuatan seorang mukmin dalam apa? Dalam menjalankan ketaatan. Kalau diminta untuk taat, cepat bergerak. Kalau meninggalkan larangan, cepat juga dia meninggalkan. Itu yang diinginkan. Wallahu a'lam bissawab. Demikian bab ini berkaitan syama'il, tapi memberikan pelajaran, bimbingan. Kemudian kata beliau, Ammusa ibni Muslim maula ibnah Qarir an Abi Hurairah annahu rubbama haddatha anin nabi fayakul. Dari Abu Hurairah terkadang beliau memberikan pengkhabaran tentang bagaimana wujudnya nabi itu, bagaimana sosok nabi itu. Beliau mengatakan, kata Abu Hurairah, haddatsanihi ahdabu syufraini wa abyadu al-kashhain. Telah memberitakan kepadaku kabar dari Allah. Karena berita itu datangnya dari Allah. Lewat siapa? Lewat nabi. Orang, beliau mau menyebutkan sosok nabi, orang yang memiliki bulu mata yang lentik. Orang yang memiliki bulu mata yang lentik, pinggangnya putih. Kalau dia menghadap, badannya semuanya akan menghadap. Kalau dia berhadapan, badannya semua akan berhadapan. Kalau dia membelakang, badannya semua ikut membelakang. Lam taro ainun mislahu walan tarahu. Tidak ada yang pernah melihat dengan matanya seperti orang seperti ini, dan tidak akan ada yang seperti ini. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namanya beliau adalah orang Arab yang gagah, tampan, bulu matanya lentik. Ya, Allah ciptakan demikian, ya wajar. Tapi ini menunjukkan sempurnanya sosok beliau. Ya. sempurnanya sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita umatnya tentunya bangga. Kita umatnya tentunya bangga. Ternyata Nabi kita adalah Nabi yang tampan, Nabi yang gagah, Nabi yang kuat. Di samping itu kita mengambil pelajaran, ternyata Allah menciptakan beliau demikian, semuanya dipakai oleh beliau untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lah kita tidak seperti beliau, mungkin ada kekurangan-kekurangan, kita lebih banyak tidak taatnya dengan Allah, menggunakan yang diciptakan ini untuk bermaksiat. Allahul musta'an. Ketika mau tegap sholat, tegap malas-malasan, berdiri malas-malasan, seakan-akan sholat bukan suatu ibadah, bukan kewajiban. Dalam keadaan tubuh kita, penciptaan kita ini, dibanding beliau tidak ada apa-apanya. Makanya kata Abu Hurairah, tidak pernah ada mata yang melihat melebihi beliau atau sesempurna beliau. Tidak ada. Beliau paling sempurna. Ini pendakuan sahabat Nabi yang mengikuti beliau siang malam, lapar dan kenyang, Abu Hurairah. Maka tentunya pelajarannya tadi sudah kita katakan, ya kita ini harus mencontohi beliau. Menyambut perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dengan apa yang Allah berikan, postur tubuh, sosok tubuh beliau seperti itu, beliau menyambut apa yang datang dari Allah. Kita tentunya seharusnya seperti itu. Kita umatnya. Kita umatnya. Kita harus mengikuti beliau. Bukan kita harus operasi plastik mengikuti tubuh beliau. Bukan. Kita harus mengikuti beliau dengan amalan beliau. Dengan ketaatan beliau. Walaupun kita tidak mungkin menyai bersama dengan beliau dalam amalan. Tidak mungkin. Tetapi kita mengikuti beliau. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang mungkin bisa kita ambil pada pertemuan ini. Karena telah masuk waktu duhur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan pada pertemuan yang mendatang. Dan tentunya ini memberi pelajaran yang banyak dan besar bagi kita semua terhadap mencontohi, berkudwah dengan Nabi kita yang mulia. Karena beliau adalah kudwah kita, contoh kita. Dan ketika kita mencontohi, kita akan meraih cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat yang banyak. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang mungkin salah dan mungkin menyinggung. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semata-mata yang ingin kita katakan adalah keterangan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dan keterangan yang bisa kita realisasikan. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.